إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita ya di majlis yang ke-24 masih dalam pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matil Ghayati wa Taqrib yang merupakan karya Syekh Mustafa Al-Bugha ya syarah dari Matan Abu Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya, alhamdulillah ya pada malam hari ini ya kita memasuki kitab yang baru ya Kitabus Shalah ya kitab tentang salat yang pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu ya telah kita menyelesaikan tentang Kitabut Taharah. Kebiasaan para ulama fikih yang mengawali di kitab-kitab fikih mereka dengan Kitabut Taharah dan segala macam pembahasannya ya, air syarat sah taharah ya dan lain-lainnya najis yang bisa mengotori air ya tayamum mandi dan segala macamnya terkait taharah ya dan setelah kitab taharah biasanya kitab as-shalah ya. Mengapa para ulama fikih membahas dengan kitab as-shalah? Karena memang as-shalah ya awwalu wajibatin ya awwalu wajibatin badaniyah ya itu kewajiban fisik yang pertama. Rukun Islam yang dibangun di atas syahadatain, salat, zakat, puasa, ya, dan juga haji. Syahadatain tidak dibahas oleh para ulama fikih. Ya, langsung mereka ke kitabus salat. Kenapa? Karena fikih membahas tentang ya, lebih spesifik itu fikih amal, ya, perbuatan. Sedangkan hukum-hukum i'tiqad itu pembahasannya di kitab akidah atau di kitab tauhid. Ya, tidak dibahas oleh para ulama fikih. Maka sebelum kitabus shalah, ya mereka biasa membahas tentang syarat-syarat sah shalah, ya, mencakup kitabut taharah dan lainnya. Ya kitabus shalah, ya al-imam al-qadhi Abu Syuja', ya beliau mengatakan as-salatul mafruḍah khamsun. Ya salat yang diwajibkan itu ada 5 waktu. Ya langsung beliau mengatakan seperti itu. Salat yang diwajibkan ada 5 waktu. Beliau tidak membahas terlebih dahulu apa itu definisi salat. Ya, ini memang diantara yang jadi kritikan dari matan ini. Yakni apa? Beberapa bahasan itu tidak disebutkan definisinya terlebih dahulu. Ya, tidak disebutkan definisinya terlebih dahulu. Padahal sebelum membahas sesuatu, membahas hukum sesuatu, maka alangkah baiknya kita itu harus mengetahui hakikat sesuatu itu apa ya, yang ingin kita bahas hukumnya sebelum kita membahas tentang hukumnya. Ya sesuatu itu apa sih? Salat itu apa? Ya, alangkah baiknya itu ada ya penjelasan tentang definisi. Dan secara ya ilmu mantik pun seperti itu. Ya ilmu mantik itu ada tasawur, ada tasdid. Ya tasawur gambaran sesuatu. Hakikat sesuatu itu bagaimana? Baru tasdik, baru bisa melakukan tasdik, pemberanan atau penafian. Ya, jangan kita benarkan atau kita nafikan terdahulu, lalu kita belum tahu sesuatu itu apa. Ya hakikat sesuatu itu apa? Ya, ini kalau dikaitkan dengan ilmu mantik. Ya, ini yang jadi kritikan ya terhadap matan ini. Terkadang bahasan itu tidak dijelaskan definisinya. Tapi, ya. Ya wallahu alam Allah jadikan barakah. Ya Allah jadikan barakah pada matan ini. Ya matan yang sudah berusia ya kurang lebih 1000 tahun. Ya di mana ya penuntut ilmu ya fikih Syafi'i ya dimanapun dia berada, bahkan di negeri pengarang Asbahan atau di negeri mana saja, ya mengawali belajar fikih Syafi'i kebanyakan dengan matan ini, ya kebanyakannya dengan matan ini, dengan segala macam kekurangannya, ya Allah jadikan barakah pada ya matan ini. Ya, dan memang benar kata Imam Malik, ya, ketika Imam Malik, ya beliau mengarang kitab Muwatta, ya waqad ulifat al muwatta'an. Ya, ada orang yang menegur, wahai Imam Malik, ngapain buat Muwatta? Ulama Madinah yang lainnya sudah buat Muwatta-Muwatta yang lainnya. Ya, untuk apa buat lagi Muwatta? Ya, ulama guru-guru kamu pada sudah pada buat mengarang Muwatta. Ya, kata Imam Malik, dan ini ya hendaknya ya terpatri di kita masing-masing, ya makana lillahi yabqa. Ya, segala sesuatu yang itu karena Allah pasti akan terus ada. Segala sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada terus. Ya. Yang ini bukan hanya sekedar perkataan beliau, tapi ini berdasarkan istidlal dari ayat. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a. Ya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Ya, adapun buih itu pasti pergi begitu saja. Ya, adapun yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ardh, terus akan ada di muka bumi. Ya. Maka matan ini ya dengan segala kekurangannya tetap ya dijadikan pegangan bagi ya penuntut ilmu fikih Syafi'i. Ya salat, apa itu makna salat? Ya as-salah secara bahasa ya maknanya ad-du'a. Ya, maknanya adalah doa. Ya, sebagaimana ya di sebagian ayat, di ayat At-Taubah ayat 103, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahu," tentang orang-orang yang bayar zakat. Ya Allah perintahkan kepada nabinya, "Wa shalli 'alaihim," wahai Muhammad, doakan mereka, yakni doakan orang-orang yang membayar zakat. "Inna salataka sakanun lahu," sesungguhnya doa engkau untuk mereka itu memberikan ketenangan untuk mereka. Ya, makna salat di ayat ini dan makna salat secara bahasa itu doa. Ya. Sedangkan makna salat ya secara ya syar'i ya atau secara istilah ya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusah. Ya, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ana ulangi, aqwalun wa af'alun ya muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusah. Ya, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang itu ya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ini makna salat secara istilah. Apa maksudnya secara istilah? Kalau ada dalil-dalil perintah salat, wa aqimus salat. Ya, shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu salat. Ya, maka perhatian kita pertama kali tertuju kepada ini. Maksudnya ibadah salat yang seperti ini, ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, yang definisi ini ya disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Ya, hakikatnya ya definisi yang dibawakan oleh Imam Ar-Rafi'i ini ya ini dari makna hadis Nabi SAW. Ya, miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, pembuka salat itu wudu atau bersuci, dan pengharamannya yang jadi titik haramnya untuk melakukan segala sesuatu yang membatalkan salat adalah takbir wa tahlilu had taslim. Ya, penghalalnya adalah salam. Kalau sudah salam ya maka boleh lagi melakukan ya hal-hal tadi yang bisa membatalkan salat. Ya, diambil dari hadis ini. Ya, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Ashabus Sunan, ya Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umnya, dan ya imam-imam yang lainnya. Ya, ini makna salat. Ya, wassalatu mafruḍah khamsun. Salat yang Allah wajibkan itu ada 5. Ya, dan dalil-dalil ya pensyariatan salat amatlah banyak. ya, amatlah banyak sekali, bahkan bisa dibilang itu mutawatir. Ya, mutawatir, bahkan itu ijma. Ya, ijma para ulama yang bahwasanya salat lima waktu itu wajib. Yang di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya. Wa aqimus shalah inna salataka kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, tegakkanlah salat, ya sesungguhnya salat itu ya wajib bagi kaum mukminin dengan kewajiban pada waktu tertentu. Ya, kitaban mawquta, pada waktu tertentu. Ya, ini di antara dalil kewajiban salat. Ya. Yang ayat ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, ya inna Allah iftarada 'ala 'ibadihi as-salawat wa katabaha 'alaihim fi awqatihal mahdudah. Ya, Allah wajibkan atas hamba-hambanya ya salat-salat tersebut. Salat lima waktu pada waktu-waktu yang terbatas. Ya, waktu-waktu tertentu, kitaban mawqutan. La yajuzu li ahadin an ya'tiya biha fi ghairi dhalik. Tidak boleh seseorang melaksanakan salat bukan pada waktunya, baik itu maju, yakni sebelum waktunya, atau mundur, ya lewat setelah waktunya. Ya, harus dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Dan dari sunnah Nabi SAW, ya hadis tentang kewajiban salat, ya Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsi. Ya, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama syahadatain, ya bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah. Wa iqamis salat, dan juga menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan juga menunaikan zakat, ya dengan berbagai macamnya. Ya, wal hajj, ya, dan haji. Wa shaumi ramadan, dan puasa ramadan. Ya, ini ya, bahkan ini rukun Islam. Ya, rukun Islam yang juga disebutkan ya oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh dalam hadis Jibril, ya, mal Islam, apa itu al Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu ramadan ya wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, yang hakikatnya ini merupakan rukun Islam. Ya. Di antaranya adalah salat. Dan juga Syekh Mustafa Al-Bugha bawakan hadis yang lain, wa ja'a fil haditsil Isra. Ya, hadis tentang Isra Mi'raj. Yang itu merupakan hadis awal kewajiban salat. Ya, di antara keutamaan salat, ya, fadilah salat. Daripada syariat yang lainnya, Allah langsung ya wajibkan salat kepada Nabi SAW tanpa perantara Jibril. Ya, Allah perjalankan nabinya langsung. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Allah perjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa, kemudian Allah angkat. Allah langsung. Beda dengan syariat-syariat lainnya. Ya, syariat-syariat yang lainnya rata-rata itu ya penyampaian atau pensyariatannya melalui Jibril. Melalui Jibril. Kalau salat tidak, langsung, langsung Allah kepada Rasulnya yang mulia. Ya, maka ini diantara keutamaan salat, ya, daripada syariat-syariat yang lainnya. Yang diambil ya potongan hadisnya. Hadisnya hakikatnya amat panjang, ya, tentang Isra Mi'raj. Itu hadisnya sangat panjang. Ya, dan diantara hadis yang lengkap itu dari jalan Imam Az-Zuhri. Ya, Imam Az-Zuhri di antara ulama yang ya paling hafal tentang hadis-hadis yang panjang, di antara hadis tentang Mi'raj. Ya. Ya, yang bagian hadisnya ya fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Ya, Allah wajibkan atas umatku 50 waktu. Ya, di situ ada titik-titik. Ya, ini ada bagian yang terhapus. Yakni kisah Nabi SAW ya turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Ya, ketemu dengan Nabi Musa. Di langit, ada langit pertama, langit kedua, langit ya ketiga hingga ketujuh. Di situ ada beberapa nabi. Ya, Al-Imam Al-Bukhari bawakan riwayat tersebut, kemudian jelaskan ya ikhtilaf tentang siapa nabi-nabinya di langit yang keberapa. Namun sepakat para rawi itu meriwayatkan langit pertama itu ada. Ya, langit pertama itu ada. Ya. sedangkan yang lainnya itu masih khilaf, ya. Dan juga langit, ya, keenam itu Ibrahim alaihissalam. Wow, saya agak lupa, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim atau sebaliknya, ya. Itu yang sepakat. Sedangkan langit-langit yang lainnya itu khilaf, ya. Yang khilaf ini jelas sekali di riwayat-riwayat di Sahih Muslim. Imam Muslim bawakan riwayat-riwayat dengan khilaf, ya. Ada yang Nabi Yusuf di bawah, ada yang Nabi Yusuf agak ke atas, ya, Nabi Musa. Dan selanjutnya itu ada khilaf tentang tingkatannya, ya, tentang tingkatannya. Ya, maka ketika titik-titik ini Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa, ya, inna ummataka la tuti'u dzalik, umatmu itu tidak akan mampu salat 50 waktu, ya. Irji' ila rabbika fas'alillaha at-takhfif, kembalilah kepada Allah minta keringanan. Maka Nabi SAW minta keringanan, fa wada'a syatraha, ya, Allah turunkan sebagian, ya. Sebagian di sini pun ada beberapa riwayat, sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa dipotongnya itu per 10 rakaat. Ya, per 10 rakaat. Sebagian riwayat menyatakan dipotongnya itu per 5 rakaat. Ya, per 5 rakaat. Ada beberapa riwayat tentang hal tersebut. Ya, intinya dikurangi terus, ya, hingga bagian ini faraja'tuhu, ya, maka Allah terus Nabi SAW, ya, muraja'ah terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala hiya khamsun. Ya, ini salat 5 waktu, wa hiya khamsuna, tapi secara pahala 50. Kenapa? Karena dalam syariat yang mulia ini, ya, satu kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali. Ya. Ya. Dilipat gandakan minimal 10 kali. Ya, wa hiya khamsun, tapi dia 50, ya, secara pahala. Ya, hingga dilipat gandakan, bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, ya, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. La yubaddalul qawlu ladayya, yang perkataan ini, ya, penetapan ini tidak akan diganti, ya, di sisiku. Ya, maka sudah ditetapkan 5. Kemudian Nabi SAW turun lagi kepada Musa, tetap Nabi Musa menyarankan irji' ila rabbika fas'alillaha at-takhfif, ya, minta keringanan. Tapi ketika sampai 5 ini, Nabi SAW bilang qad istahya itu. Ya, saya sudah malu. Ya, sudah malu, ya, dan Allah pun memang sudah menuntut dengan seperti ini. La yubaddalul qawlu ladayya. Ya, tidak akan diganti, ya, perkataan dan penetapan syariat ini di sisiku, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis yang sahih, ya, tentang Isra Mi'raj. Ya. Yang ini pun, yakni hadis Isra ini, ya, juga mengandung, ya, bab akidah. Ya, akidah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluknya. Karena hadis panjangnya itu, ya, Isra Mi'raj, Nabi SAW dimi'rajkan, ya, lewat langit pertama, minta izin kepada malaikat, ya, siapa itu Muhammad, qad ursila ilaihi, qala na'am, ya, sudah diutus atau belum, iya, ya, itu langit berurutan terus, langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya, bahkan sampai kepada Sidratul Muntaha, yang menunjukkan ini dalam bab akidah ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas arsy, di atas segala makhluknya. Ya, alhamdulillah, insyaallah, ya, ikhwah semua sudah belajar di, ya, akidah Al-Muzani, ya, syarah sunnah Al-Muzani, bahkan itu pertama kali beliau bawakan, ya, Allah itu alin ala arsyhi, ya, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, ya, yang sangat, ya, disayangkan sekali sebagian kaum muslimin, ya, bersemangat untuk merayakannya, ya, Isra Mi'raj sebagai ritual, tapi dalam bab akidah tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh, ya, hadis tersebut, ya, tidak meyakini apa yang ditunjukkan oleh hadis, ya, Isra Mi'raj tersebut. Ya, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya. Ya, ini diantara, ya, dalil syariat, ya, salat dan dalil-dalil yang lainnya, ya, bahkan ijma para ulama tentang kewajiban salat 5 waktu. Bahkan, ya, salat 5 waktu ini, ya, diantara kewajiban yang jika ditinggalkan langsung kafir menurut jumhur para sahabat. Ya, menurut jumhur para sahabat, dan itu, ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kana ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairas salat. Ya, para sahabat Nabi SAW tidak pernah berpendapat sesuatu jika ditinggalkan langsung kafir kecuali salat. Ya, jumhur para sahabat berpendapat ya, yang meninggalkan salat maka itu ya kufur. Ya, walaupun ini memang ada khilaf. Ya, ini permasalahan ini ada khilaf. Bahkan dijelaskan bagus sekali secara ringkas ya oleh Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, bahwa memang bab ini ada khilaf dan pendapat Imam Syafi'i meninggalkan salat kaslan karena malas tapi meyakini kewajibannya tidak langsung kufur. Ya, tidak langsung kufur. Tapi dia berdosa, ya, dosa yang sangat besar. Nah, Imam Syafi'i mengikuti mazhab Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman yang beliau meriwayatkan hadis di akhir zaman, ya, ada segolongan kaum yang mengucapkan Allah Allah. Ya. La ya'rifuna shalah wala zakah. Tidak tahu apa itu salat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Mereka enggak tahu, apalagi melaksanakan. Tapi mereka hanya mengucapkan Allah Allah. Yani mereka meyakini Allah, berakidah. Ya, berakidah yang benar. Ya, kemudian muridnya Hudzaifah ada yang bertanya, ya, "Ma yanfa'uhum la ilaha illallah?" Apa manfaatnya mereka la ilaha illallah, enggak salat, enggak zakat, enggak puasa? Ya, dijawab oleh Hudzaifah, "Tunjihim minan nar." Ya, hal tersebut menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Maka Hudzaifah Ibnu Yaman juga berpendapat ya bahwa meninggalkan salat tidak langsung kufur. Ya, berdasarkan hadis yang dia riwayatkan. Dan itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Lalu ya, Al-Qadi Abu Syuja' menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Ya, az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli az-zawali. Ya, waktu zuhur awal waktunya ketika matahari tergelincir. Ya, matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ya, sudah tergelincir ke arah barat. Ya. Wa akhiruhu, dan akhir waktunya jika bayangan suatu benda itu setinggi benda aslinya. Jika bayangan suatu benda setinggi benda aslinya. Benda 1 meter, bayangannya juga 1 meter. Maka itu akhir waktu zuhur. Ba'da dhilli zawal. Ya, setelah bayangan zawal. Ya, setelah bayangan zawal. Ya. Bisa dipahami insyaallah nih. Ya, waktu zuhur ya setelah awalnya zawalu syams. Ya, matahari ketika dia di tengah. Ya, namun dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa matahari itu hakikatnya tidak ada lokasi di bumi yang matahari tepat di tengah kecuali Mekah. Mekah mungkin matahari tepat atas di tengah. Ya, sebagian ulama menjelaskan dan Sana'a. Sana'a di Yaman. Sedangkan kota-kota lainnya bayangan benda pasti ada sedikit bayangan. Jadi pahami? Matahari pasti tidak tepat di tengah di bumi manapun. Bayangan matahari, ya, bayangan benda terkena matahari pasti tidak tepat di tengah di daerah manapun. Bisa dipahami ini? Pasti ada bayangan condong sedikit, ya, di bagian mana tergantung bumi tersebut, kota tersebut di daerah bumi bagian mana, bagian utara atau bagian selatan, ya, atau bagian mana? Bisa dipahami? Hatta khatulistiwa. Ya, bahkan juga khatulistiwa itu bergeser bayangannya tergantung musim. Ini insyaallah pelajaran ya, apa ini, geografi, geografi SMP kalau nggak salah. Iya, katanya nggak ada bayangan khatulistiwa, hanya pada bulan tertentu tidak ada bayangan, di bulan lainnya ada. Ya, di bulan lainnya itu ada. Bisa dipahami ini? Ya, ada di daerah yang lainnya selain Mekah dan Sana'a ada bayangan sedikit. Bayangan sedikit itu maka dihitung. Itu maksudnya Al-Qadi Abu Syuja' ba'da dhilli zawal. Benda ini misalnya 1 meter. Tapi itu di daerah yang ketika matahari tepat di tengah sudah ada bayangannya 10 cm misalnya. Maka ditambah itu. Ba'da dhilli zawal. Bayangan ketika zawalnya 10 cm, tinggi bendanya 1 meter. Maka akhir waktu zuhur di daerah itu ketika bayangan benda sampai 1 meter 10 cm. Bisa dipahami? Ya. Masya Allah, ini keterangan yang detail sekali dari Al-Qadi Abu Suja. Beliau memperhatikan ya berbagai macam keadaan di muka bumi. Ya, penentuan waktu ini yang berdasarkan hadis yang sahih tentang waktu-waktu salat. Ya, di antaranya ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang ada di syarahnya ya nomor 614 dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari ya annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis salat. Ya, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu salat. Ya falam yarud 'alaihi syai'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Qala fa aqama al-fajra hina shaqqa al-fajr. Ya wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Ya, di waktu yang pertama Nabi SAW, di hari yang pertama Nabi SAW salat di awal-awal waktu. Salat di awal waktu. Maka ketika salat fajar, Nabi SAW ya salat fajar ketika awal terpecah fajar, yakni fajar shadiq. Ya, ketika fajar shadiq Nabi SAW salat. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Manusia hampir-hampir tidak mengenal satu sama lain. Ya, masih gelap. Ini juga ya seirama dengan hadis kana Nabi SAW washabuhu yusalluna bighalas. Nabi SAW salat fajar ya ketika masih gelap. Ya, kenapa? Yakni ketika awal fajar. Awal fajar itu memang muncul, masih sudah muncul cahaya putih di ufuk, tapi langit sekitarnya masih gelap. Ya, langit sekitarnya masih gelap dan ketika itu tidak ada penerangan. Tsumma amarahu. Kemudian Nabi SAW perintahkan fa'aqama, ya perintahkan untuk iqamah, lalu diiqamatkan zuhur hina zalatis syamsu, ya ketika matahari tergelincir, ya ketika matahari tergelincir, ya sudah lewat bayangan benda, ya matahari sudah tergelincir ke barat, bayangan benda sudah ya condong ke arah timur, ya itu zawalus syamsi. Wal qailu yaqul qad intasafa nahar. Ya, dan orang-orang kalau sudah berkata sudah sampai tengah hari. Ya, sudah sampai tengah hari dan tergelincir walaupun sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Wa huwa kana a'lama minhum. Dan Nabi SAW ya orang yang paling tahu dari antara mereka, yakni tentang sudah masuknya waktu zuhur. Jadi panjang tak? Ntar ya dia. ada jas hujan pun pakai aja. Di depan ada jas hujan pakai aja. Nah, ada jas hujan. Hah? Oh. Kita lanjutkan. Ya. Tsumma faqama bil asri wasyamsu murtafi'ah. Ya, kemudian Nabi SAW perintahkan dan diqomatkan salat asar wasyamsu murtafi'ah dan matahari sudah meninggi. Ya, lebih tepatnya ini ketika sudah bayangan lewat dari ya aslinya. Ya, sudah lewat dari tinggi aslinya. Tsumma amarahu faqama bil maghrib hina waqa'ati syamsu. Kemudian Nabi SAW perintahkan dan ditegakkan iqamat untuk sholat maghrib ketika matahari sudah terbenam. Ya, riwayat lain idza wajabat, jika sudah ya terbenam, idza gharabat, sudah hilang matahari di bawah ufuk. Ya, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Tsumma amarahu faqama al-isya hina ghaba syafaq. Kemudian Nabi SAW perintahkan ditegakkan iqamat sholat isya ya ketika sudah hilang asy-syafaq. Asy-syafaq di sini asy-syafaqul ahmar, kemerahan di langit. Ya, syafaq itu ada dua, asy-syafaqul abyad dengan asy-syafaqul ahmar. Ya, asy-syafaqul abyad. Asy-syafaqul abyad itu putih di langit, putihnya fajar. Ya, putihnya fajar di langit. Ini secara bahasa Arab, asy-syafaq ada asy-syafaqul abyad, ada asy-syafaqul ahmar. Asy-syafaqul ahmar ketika waktu maghrib sudah hilang asy-syafaqul ahmar, ya, kemerahan di langit, maka itu sudah masuk waktu isya. Tsumma akhara al-fajra min al-ghadi. Kemudian di waktu hari kedua, di hari pertama Nabi SAW langsung sholat di awal waktu. Di hari kedua Nabi SAW sholat di akhir waktu. Ya, sholat di akhir waktu. Si penanya tidak dijawab, belum dijawab. Si penanya tidak dijawab sama sekali. Dua hari tidak dijawab. Tapi lihat bagaimana sahabat itu sabar. Ya, nggak dijawab, bukan yang ngeyel. Ya Rasulullah jawab dong. Ya, nggak seperti itu, diam dia. Tapi Nabi SAW langsung mempraktekkan ya tentang waktu sholat. Ya, di hari kedua Nabi SAW akhara al-fajra min al-ghadi. Nabi SAW mengakhirkan waktu fajar. Hatta sarafa minha wal qailu yaqul qad tala'atish syamsu aw kanat. Ya, Nabi SAW sholat fajarnya, sholat subuhnya ketika ya ya orang-orang sudah mengatakan matahari sudah terbit atau hampir terbit, sudah agak terang. Ya, sudah agak terang tapi belum syurukus syams, belum itu. Ya, belum syurukus syams. Ya. Ya, bulatan matahari belum, ya, belum muncul. Ya, itu masih waktu fajar. Tapi akhir, ya, akhir waktu sholat subuh. Tsumma akhara adh-dhuhra hatta kana qariban min waqtil 'asri bil ams. Kemudian Nabi SAW di hari kedua ini salat zuhurnya diakhirkan sampai mendekati waktu asar kemarin. Waktu asar kemarin dijelaskan di hadis yang lain, hatta yakuna dhillu syai'i ya mithlahu, hingga bayangan suatu benda seperti aslinya. Itu akhir atau awal waktu asar. Maka ketika sholat zuhur hingga hampir seperti itu, ya hampir seperti itu, hampir bayangan benda seperti aslinya. Di hari kedua Nabi SAW sholat zuhurnya ya waktu yang demikian. Ya thumma akhara al-asr hatta insarafa minha wal qa'ilu yaqul qad ihmaratish syamsu. Ya, kemudian Nabi SAW mengakhirkan waktu asar, ya waktu asar yang hari pertama hingga bayangan seperti aslinya. Tapi waktu asar yang kedua hingga langit sudah mulai kemerahan, ya, mulai kemerahan, atau kalau di bahasa lainnya sudah mulai kekuning-kuningan, kuning menjelang merah, ya, sebenarnya jingga oranye, ya, lebih tepatnya jingga atau oranye. Ya tsumma akhara maghrib hatta kana 'inda suqutish syafaq. Kemudian di hari kedua ini Nabi SAW juga mengakhirkan waktu maghrib sampai hampir-hampir kemerahan di langit hilang. Ya, hampir-hampir kemerahan di langit hilang. Tsumma akhara al-isya hatta kana thuluthul lail al-awwal. Kemudian Nabi SAW juga mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam awal. Ya, sepertiga malam yang awal. Tsumma asbaha fada'a as-sa'il. Sudah dua hari ini lewat. subuh. Yang ketiga, baru Nabi SAW panggil lagi si penanya. Ya, si penanya yang belum dijawab pertanyaannya 2 hari. Ya, jadi kalau nanya ustaz, ya WA, ustaz ngebalas-balas, ustaz pertanyaan saya belum dijawab ustaz. Ya, ini penanya 2 hari belum dijawab, sabar dia. Ya, penanya sekarang itu tolip gak sabar. Ya, baru nanya ini 1 jam, ustaz ini pertanyaan belum dijawab, gimana ini? Ya, gak sabar. Beda sama sahabat. Hah? Kadang ya ustaz juga lupa juga. Ya, kadang lupa lagi. Ya, Nabi SAW jawab baru di hari ketiga, waktu fajar ketiga, al-waqtu baina hadaini. Waktu itu antara dua ini. Ya, antara dua ini, yakni waktu masing-masing salat, Nabi SAW praktekkan langsung antara yang pertama dengan salat Nabi SAW yang kedua di hari yang kedua. Ya, Masya Allah, ini di antara juga ya, at-ta'lim bit-tatbiq. Mengajarkan sesuatu itu langsung praktek. Ya, Nabi SAW tidak jawab ya, waktu itu seperti ini, waktu itu seperti ini. Ada juga hadis qauli, ada hadis Abu Barzah Al-Aslami ya, ada hadis yang lain-lainnya ya, tapi di hadis ini Nabi SAW mengajarkan waktu sholat dengan praktek langsung, dengan praktek sholat ya. Maka ini mimbab at-ta'lim bit-tatbiq, mengajarkan sesuatu dengan langsung praktek. Ya. Dan Nabi SAW berapa ibadah seperti itu ya, mengajarkan sesuatu langsung praktek. Di antaranya wudu ya, wudu itu Nabi SAW langsung praktek. Salat pernah juga Nabi SAW tunjukkan ya, praktek salat di atas mimbar ketika sujud beliau turun ya. Begitu pula haji ya, khudhu anni manasikakum, ambil manasik haji dari saya, lihat saja saya bagaimana hajinya ya. Seperti itu di antara metode pengajaran Nabi SAW alaihi wasallam, yang mengajarkan langsung dengan mempraktekkan. Ya, maka ini ya waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholat antara ya kedua batasan tersebut. Namun hakikatnya hadis ini bukan hadis yang sesuai dengan waktu sholat yang dibawakan oleh Al-Qadi Abu Syuja dan juga qaul jadidnya Imam Syafi'i. Nanti insyaallah kita bahas satu persatu, terutama di waktu maghrib. Ya. Namun ini memang hadis yang sahih ya, dan sesuai dengan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab jumhur para ulama yang berpendapat bahwa waktu maghrib itu muwassa. Waktu maghrib itu agak panjang, bukan sangat sempit ya. Maka ini ya yang sudah kita bahas, waktu zuhur awal waqtiha zawalus syams. Ya, perhatikan yang bagian zuhur. Ya, faqama bizuhri hina zalatish syamsu. Ya, itu ketika zawal dan akhirnya hina yakunu dhillu syai'in mithlahu. Ya, ketika bayangan benda semisalnya, ini dari hadis yang lain, bukan dari hadis ya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, ba'da dhilliz zawali, setelah ya bayangan zawal. Ya. Yang dimaksudkan Al-Qadi Abu Syuja di daerah-daerah lain, bukan di Mekah. Di Mekah ya, ketika matahari tepat di tengah itu bisa bayangan benda tidak ada. Ya, bisa bayangan benda tidak ada. Maka ketika itu akhir waktu zuhur, ketika bayangan benda tepat seperti benda aslinya. Tepat seperti benda aslinya. Berbeda dengan daerah lain. Daerah lain benda matahari tepat di tengah itu pasti masih ada bayangan. Tergantung dia benda tersebut daerah tersebut itu di sebelah utara bumi atau bagian selatan bumi. Ya, tergantung di daerah mana dan juga tergantung waktunya. Ya, tergantung waktunya berdasarkan hitungan matahari. Ya, itu berubah-ubah bayangan matahari. Ya, bisa di bagian atas, bagian utara atau bagian selatannya. Ya, maka ini yang beliau maksudkan ba'da dhilliz zawal, setelah bayangan benda sedikit ketika matahari tepat zawal di daerah mana. Ya, ketika matahari atau bayangan benda ketika zawal di daerah tersebut misalnya 10 cm, maka akhir waktu zuhur ditambahkan bayangan benda plus 10 cm. Saya dipahami? Insyaallah ini ya. Ini al-ihtiraz fil amakin. Ya, ini kehati-hatian beliau memperhatikan kondisi-kondisi daerah lain ya selain Mekah. wal asru, ya, sedangkan waktu asar, wa awwalu waqtiha az-ziyadatu 'ala dhimmil mithli, ya, awal waktunya itu ketika sudah bertambah dari dhimmil mithli, dari bayangan benda aslinya, sudah lebih dari bayangan benda aslinya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhimmil mithlain, akhir waktunya secara ikhtiar mubah, secara ikhtiar, secara mubah, ketika, maksudnya mubah min ghairi karaha, itu al-ikhtiar maksudnya, ya, boleh tanpa ada makruh sama sekali. Hingga kapan? Hingga bayangan benda dua kali lipat aslinya. Awal waktu asar, bayangan benda seperti benda aslinya, boleh terus, secara hukumnya mubah, boleh, tidak makruh, sampai bayangan benda dua kali lipatnya, sampai bayangan benda dua kali lipat benda aslinya. Wa fil jawaz ila ghurubi syamsi, dan secara waktu al jawaz, lebih tepatnya ini al jawaz ma'al karaha, boleh, tapi bolehnya makruh, ya, bolehnya makruh, sebaiknya jangan sampai sholat asar di waktu ini. Tapi sholat asar sah, ya sah, ya. Dia berdosa tidak? Tidak berdosa. Ketika kapan ini? Waktu jawaz. Yang waktu jawaz ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, ini waktu jawaz ma'al karahah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, waktu jawaz ma'al karahah halatul isfirar ilal ghurub. Waktu boleh, tapi bolehnya itu makruh, ya. Ahsannya jangan sampai, sebaiknya ditinggalkan sholat di waktu ini, jangan sampai waktu ini. Ketika kapan? Ketika matahari mulai kekuningan. Kekuningan itu ketika bayangan benda dua kali lipatnya, ya, ketika bayangan benda dua kali lipatnya sampai matahari terbenam. Nah, waktu ini boleh tidak sholat asar? Ya boleh, tapi itu waktu makruh sebenarnya. Al-jawaz ma'al karaha, ya, maka al-jawaz yang ketiga ini maksudnya ma'al karaha, ya, tapi dia itu, ya, boleh yang makruh, ya. Sebaiknya, ya, tidak sampai salat asar di waktu tersebut. Wa fil jawaz ila ghurubi syamsi, ya, waktu al jawaz bolehnya salat asar sampai terbenam matahari, ya, sampai terbenam matahari. Yang hadis ini, ya, berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu' asy-syamsu faqad adraka as-subha." Barang siapa yang salat subuh sebelum terbit matahari, maka dia sudah mendapatkan subuh, walaupun mendapatkan satu rakaat. Ya, hanya mendapatkan satu rakaat. "Wa man adraka raka'atan minal 'ashri qabla an taghrib asy-syamsu faqad adraka al-'ashra." Ya, barang siapa yang dia salat asar, ya, sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu asar. Ya, mendapatkan waktu asar. Ya, maka batasan akhirnya hakiki benar-benar untuk waktu asar adalah ketika matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam. Saya paham ini? Ya. Maka dalam hal ini, ya, Al-Qadhi Abu Suja' membagi waktu asar menjadi tiga. Ya, waktu yang paling afdol, ya, ketika bayangan, ya, seperti aslinya, itu afdol, awal waktu. Ya, as-salatu di waktiha. Ya, Nabi SAW pernah ditanya ketika ayyul a'mali afdol, ya, as-salatu wa li waktiha, salat pada waktunya. Sebagian riwayat as-salatu fi awwali waktiha, tapi itu ada kelemahan dengan lafaz seperti itu, ya. Tapi dengan as-salatu di waktiha, itu pun menunjukkan awal waktu, ya, menunjukkan awal waktu. Sedangkan akhir waktu ikhtiar, akhir waktu mubah, tidak makruh sama sekali, hingga matahari kekuningan atau bayangan benda dua kali lipat aslinya. Ya, kalau bahasanya Imam Nawawi, matahari kekuningan, ya, matahari mulai menguning. Baru bagian waktu salat asar yang ketiga, waktu jawaz ay ma'al karaha, boleh, tapi ini ada makruh nih sebenarnya. Kenapa? Karena itu memang akhir-akhir waktu, yakni ketika bayangan benda dua kali lipat aslinya atau matahari kekuningan sampai matahari terbenam. Sudah paham ini? Ya, tiga waktu asar. Loh, kenapa sih waktu asar dibagi tiga? Karena memang dalil-dalil tentang salat asar seperti itu. Ada yang menjelaskan lafaznya berbeda batasannya. Ya, di antara hadis ya Abu Barzah Al-Aslami, "Wa waqtul 'asri ma lam tasfarra asy-syams." Waktu asar selama matahari belum menguning. Bisa dipahami? Selama matahari belum menguning. Hadis ini, "Ya man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu," batasnya terbenam. Perhatikan. Batasnya terbenam matahari. Hadis yang lainnya tidak ada di sini, tapi dari hadis Sahih Muslim riwayat Abu Barzah Al-Aslami, ya, batasannya malam tasfarra asy-syams, selama matahari belum menguning. Ini batasan apa? Ini batasan tadi waktu ikhtiar, ya, ila dhillil mithlain, ketika bayangan dua kali lipatnya, yang itu sesuai hadis Abu Barzah Al-Aslami, atau ibarah yang lain menurut Imam Nawawi, yakni selama matahari belum menguning. Itu batasan Abu Barzah. Tapi kalau sholat asar setelah waktu itu sah tidak? Ya sah, masih sah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ini, hadis Abu Hurairah. Ya, kenapa ada batasannya? Kok ada dua segala? Barangkali ya sebagian itu bertanya-tanya, kenapa batasannya dua? Karena memang sebagian dari seperti itu lafaznya berbeda. Ada yang membatasi dengan isfirar, menguningnya matahari. Ada yang membatasi sebagian lafaznya dengan ghurubus syams, terbenamnya matahari. Bisa dipahami? Ya. Insyaallah bisa dipahami. Ya. Namun bahkan ya Al-Imam An-Nawawi jelaskan lagi lebih terperinci bahwa lil asri khamsu awqat. Asar itu ada lima waktu, yakni dibagi berdasarkan fadilahnya dan juga hukum mubah atau makruhnya atau hukum haramnya. Ya, beliau jelaskan lagi. Pertama, yakni waktu fadilah, waktu yang paling afdal untuk asar tentu saja awal waktu. Ya, yang paling afdal untuk asar awal waktu, ketika bayangan benda seperti aslinya. Ya, bayangan benda seperti aslinya. Ini waktu yang pertama. Waktu ikhtiar, waktu yang boleh. Ya, waktu yang boleh dan itu tidak makruh sama sekali. Ya. Itu kapan? Sebagaimana kata Imam Abu Syuja. Ya, ila dhillil mithlain. Dari bayangan benda seperti aslinya hingga bayangan benda dua kali lipat. Bayangan benda dua kali lipat dari benda aslinya. Bisa dipahami nih? Ya. Ini waktul ikhtiar. Dan juga ada waktul jawaz ma'al karahah. Ya, waktul jawaz ma'al karahah. Afwan, ada ini. Ada waktul jawaz ilal isfirar. Ya, waktu boleh. Ini agak berbeda lagi yang penjelasan Imam Syafi'i. Yakni waktu yang boleh ketika bayangan benda dua kali lipatnya sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Ya, sampai matahari menguning. Itu waktu jawaz. Waktu yang mubah menurut Imam Nawawi. Ya, waktu yang mubah. Tanpa makruh sama sekali menurut Imam An-Nawawi. Sedangkan waktu jawaz ma'al karahah itu baru waktu yang ketiga tadi. Sejak matahari sudah menguning. Ya, matahari sudah menguning sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Bisa dipahami? Ya, sampai terbenam matahari. Ada juga Al-Imam Nawawi jelaskan waqtul udzur. Ya, waqtul udzur yakni ketika menjamak. Ya, ketika menjamak antara zuhur dengan asar. Ya, apakah karena safar atau yang lainnya. Ini waqtul udzur. Ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ada juga waktu tahrim, waktu yang haram. Ya, waktu yang haram ya, dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, yakni ketika sudah tidak cukup waktu untuk sholat asar, antum malah sholat. Sekarang misalnya sholat maghrib, waktu maghrib 6 kurang 10, ya, jam 6 kurang 12, antum sholat, padahal 2 menit itu tidak cukup untuk sholat asar. Itu sudah waktu haram, ya. Sejak itu, yakni waktu yang tidak mencukupi untuk sholat asar sampai keluar waktu, itu sudah haram. Sampai keluar waktu dengan sengaja tentu saja, maka itu sudah haram, ya. Itu sudah haram, ya, dan mengakhirkan waktunya, ya, dan itu sudah berdosa. Syair pahami? Insya Allah. Kalau ada uzur, uzur apa misalnya? Langsung setelah maghrib, langsung setelah turun. Ya, ada kalanya kondisi uzur, ya, kondisi uzur dengan berbagai macam, ya. Bahkan Nabi SAW juga pernah perang, ya, saya lupa, perang Khaybar kalau tidak salah, itu tidak sholat asar, ya. Baru selesai perang itu matahari terbenam, ya, dan mereka sholatnya sudah jelas-jelas waktu maghrib, ya, sudah jelas-jelas waktu maghrib. Kalau ada uzur maka tidak mengapa, ya. Sudah paham ini tentang waktu asar, insyaallah. Ya. Olam, ini waktu maghrib cukup panjang sebenarnya, ya, cukup panjang. Kenapa? Karena ya itu ada khilaf, ya, khilaf antara qaul qadim dengan qaul jadid, dan kebanyakan para ulama Syafi'iyah memegang dengan qaul jadid. Ya, atau ambil maghrib saja, ya, ya, ambil yang maghrib. Ya, adapun ya wal maghribu wa waktuha wahidun, ya, maghrib itu waktunya satu, ya, wa huwa ghurubu syamsi, yakni tepat ketika terbenam matahari. Waktunya tidak luas maghrib, ketika terbenam matahari, wa bi miqdari ma yu'adzin, hanya sekedar azan, tentu saja juga iqamah, ya, wa yatawaddau, kemudian seseorang berwudu, wa yasturul aurat, kemudian menutup aurat, wa yuqimus shalah, kemudian diiqamatkan salat, wa yusalli khamsa raka'at, kemudian salat 5 rakaat, 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat sunnah. Ketika sudah seperti itu, waktu maghrib habis. Saya paham, hanya sekedar azan, wudu, menutup aurat, qomat, salat maghrib, salat sunnah, waktu maghrib habis. Waktu maghrib sangat sempit, ya, waktu maghrib sangat sempit seperti ini. Bisa dipahami? Ya. Ini qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i seperti ini. Waktu maghrib sangatlah sempit. Dari mana dalilnya? Ya, dalilnya dari hadis Jibril. Dari hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, ya, dari hadis Abdullah bin Abbas. Ya, anna Jibril alaihi salam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, Jibril alaihi salam ketika Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj itu periode Mekah. Malamnya Mi'raj, paginya langsung Jibril datang. Paginya langsung Jibril datang mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat. Ini hadis itu. Ini waktu sholat ketika di Mekah setelah, tepat setelah Isra Mi'raj. Ya, tepat itu Jibril mengajarkan waktu sholat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صلى المغرب في اليومين حين أفطر الصائم. Ya, Nabi SAW salat ya pada dua hari, yakni Jibril, ya ini qolalam, ini tidak lengkap sebenarnya lafaznya. Lebih lengkapnya ammani Jibril alaihi salam 'inda al-bait marratain. Jibril mengimami Nabi SAW di sisi al-bait, di sisi Ka'bah, ketika itu masih di Mekah. Jibril mengimami dua kali. Yang dua kali seperti tadi, mengajarkan awal waktu, mengajarkan akhir waktu. Ya, mengajarkan awal waktu, mengajarkan akhir waktu. Saya hanya sebutkan waktu maghribnya. Ya, wasalla biyal maghriba hina aftara as-sa'im. Ya, ini lafaz saya sebagaimana yang disebutkan. Jibril salat bersamaku salat maghrib ketika orang yang puasa sudah berbuka. Sudah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Itu kapan? Ketika matahari terbenam, ya kan? Ketika matahari terbenam, orang yang berpuasa sudah berbuka. Kemudian agak panjang, tapi saya ambil yang waktu ya maghribnya saja. Ya. Ya, yakni apa? Lafaz ketika salat maghrib sama. Salat biyal maghriba hina aftar sa'id. Salat lafaznya sama seperti itu. Jibril salat bersamaku maghrib di dua hari. Padahal dua hari tersebut, hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Salat-salat yang lainnya seperti itu. Tapi ketika salat maghrib, keduanya sama. Salat biyal maghriba hina aftar sa'id. Jibril salat bersamaku salat maghrib ketika orang yang berpuasa itu sudah berbuka. Sama. Maka ini dalilnya Imam Syafi'i. Ya, dalilnya Imam Syafi'i, waktu maghrib itu sempit. Saya pahami? Waktu maghrib itu sempit. Namun ini qaul jadidnya Imam Syafi'i. Dan ini yang banyak ya dari kalangan para ulama Syafi'iyah tidak setuju terhadap qaul jadidnya Imam Syafi'i. Justru lebih memilih qaul qadimnya Imam Syafi'i. Bagaimana qaul qadimnya Imam Syafi'i? Waktu maghrib panjang. Sejak terbenam matahari sampai kemerahan di langit hilang. Itu qaul qadimnya Imam Syafi'i. Yang ini sesuai hadis Muslim. Ya, sesuai hadis sahih Muslim yang sebelumnya tadi. Perhatikan. Yang ketika waktu maghrib. Ya. Fa aqama bil maghribi hina waqa'ati syamsu. Itu maghrib. Ya, maka Nabi SAW perintahkan iqamat ketika matahari terbenam. Saya pahami? Itu awal. Ketika matahari terbenam. Di hari kedua yang Nabi SAW salat di akhir waktunya, thumma akhara al-maghriba hatta kana 'inda suquti syafaq. Kemudian Nabi SAW salat maghrib ketika kemerahan di langit sudah hampir hilang. Jadi beda. Ya, yang pertama ketika awal terbenam, yang kedua ketika kemerahan di langit mulai hilang. Dan ini sesuai juga hadis Abu Barza al-Aslami. Ya wal maghribu ya idza gharabat ma lam yaghib asy-syafaq. Hadis sahih Muslim. Waktu maghrib itu ketika matahari terbenam selama kemerahan di langit belum hilang. Kemerahan di langit belum hilang. Jadi memanjang. Bisa dipahami? Waktu maghrib dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i memanjang. Ya, lebih panjang. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Mughoth, ya bahkan ya zahir penjelasan beliau, beliau pun lebih mendukung qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, dan ini termasuk jarang dalam syarahnya Syekh Mustafa Al-Mughoth. Kebanyakan beliau hanya mensyarah dari apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja' dan sesuai. Ya, dan sesuai apa yang beliau katakan. Tapi di bab ini beliau pun mengkritisi. Ya, Syekh Mustafa Al-Mughoth mengkritisi. Ya, perhatikan di kitabnya, wal madhhabul qadim imtidadu waqtil maghrib hatta yaghiba syafaqul ahmar. Ya, qaul qadimnya Imam Syafi'i, waktu maghrib itu memanjang. Memanjang sampai hilangnya kemerahan di langit. Ya, sampai hilang kemerahan di langit. Warajjahahu a'immatul madhhab. Ya, dan itu ya dirajihkan oleh para imam madhab lirujhani adillatihi. Yani para imam madhab Syafi'iyah. Ya, imam madhab Syafi'iyah. Ya, kenapa? Karena dalil-dalilnya lebih kuat. Ya, waktu maghrib yang qaul qadim yang Imam Syafi'i, ya ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghawi, ya, dan para ulama Syafi'iyah lainnya. Ya, Imam Nawawi berkata, al-ahadithu sahihatu musarrihatun bima qalahu fil qadim. Ya, hadis-hadis yang sahih tidak hanya satu hadis, ya bahkan banyak hadisnya. Hadis-hadis yang sahih, ya lebih menjelaskan sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i di qaul qadimnya. Ya, qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, sebagaimana juga ya hadis riwayat Muslim, waktu salatil maghribi malam yaghib asy-syafaq. Ya, waktu salat maghrib selama kemerahan di langit itu belum hilang. Ya, selama kemerahan di langit itu belum hilang. Ya, bahkan sebagian ulama seperti Imam Ibnu Rifa' huwa bil ijma', ya, bahwa waktu maghrib itu memanjang, bahkan itu ijma' para ulama. Ya, bahkan sampai ada nukilan ijma'. Tapi wallahu a'lam itu tidak terjadi ijma'. Kenapa? Karena diselisih oleh Imam Syafi'i. Ya, diselisih oleh Imam Syafi'i. Tapi menunjukkan bahwa hampir seluruh ulama yang lainnya, imam-imam mazhab yang lain, bahkan dari kalangan ulama Syafi'iyah sendiri, itu lebih berpendapat bahwa waktu maghrib itu memanjang. Ya, memanjang sejak terbenam matahari, ya, sampai kemerahan di langit itu hilang. Ya. Bisa dipahami insyaAllah? Ya. Wallahu a'lam, ya, barangkali kita ya cukupkan sekian ya pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pembahasan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka